السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام مجيب الله سبحانه وتعالى الله مدكن كتاب melanjutkan pembahasan dari kitab التفسير الميسر juz yang ke-10 dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah At-Taubah ayat ke-24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul. Nah, silakan dibaca Bu Hayati, Bu Yasra. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وعشيرتكم وأموال وأموالك يا وأموال اقترفتموها وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah jika terjadi bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian dan keluarga kalian dan harta yang kalian mengusahakannya dan perniagaan yang kalian takut kerugiannya dan tempat tinggal yang kalian yang menyenangkan kalian ya lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya maka sungguhnya hingga Allah Maka mendatangkan rebas itu maka tunggulah. Oh, dan tunggulah ya. Maka tunggulah hingga Allah mendatangkan dengan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Nah. Qul fi'il amr fa'ilnya dhamir mustatir anta in harfu syartin kana fi'il madhi naqis aba'ukum aba'a aba'u isim kana kumnya sebagai mudhafun ilaihi al-waw harfu atfin abna'u ma'tuf ke aba'u ya Ustaz. Kumnya mudhafun ilaihi wa ikhwanukum ni ma'tuf wa azwajukum ma'tuf wa ashiratukum ma'tuf al-waw harfu atfin amwala ma'tuf juga ke aba'u iqtaraftumu fi'il madi tumnya sebagai fa'il hanya sebagai maf'ulun bih. Al-waw harfu atfin tijaratun ma'tuf ke aba'u. Takhsyauna na'at dari tijaratun kasada maf'ulun bih hanya sebagai mudhafun ilaihi. Asalnya fil mudhari dulu. Oh, fil mudhari dulu. Fil mudhari wawunya fa'il gitu. Wawnya Pak. Yang mana yang tahsyauna? Tadi kan Ibu bilangnya tahsyauna na'at. Dia tuh yang jadi na'at bukan tahsyaunanya, tapi jumlahnya. Oh, jumlahnya. Nah. Oke. Terus baru kasada, maf'ulun bi hanya sebagai mudhafun ilaih, al-waw harfu atfin, masa kinu, ma'tuf, ke aba'u, tardauna sebagai ini juga ya fi'il mudhari ya Ustaz. Baru dia sebagai jumlah sebagai na'at dari masakin hanya sebagai maf'ulun bih. Ahabba khobar dari kana. Ilaikum jarwa majrur minallahi jarwa majrur alwaw harfu atfin rasulu rosi, rasuli ma'tuf. Terus alha'u domir mutasil sebagai mudhafun ilaihi. Alwaw harfu wajihadin dia matuk ke lafzul jalalah Allah. Oh naam. Iya, matuk ke lafzul jalalah fi sabili jarwa majrur alha'u sebagai mudhafun ilaihi. Alfa'u harfu jawab tarabbasu fil amar wawnya sebagai fa'il. Hatta harfu ghoyah ya'ti fil mudhari mansubun bi hatta. Nah, mansubun bi hatta. Allahu. Allahu baru fa'il ya. Lafdzul jalalah sebagai fa'il. Bi amri jar wa majrur alha'u sebagai mudhafun ilaih. Alwaw harfu atfin Allahu lafdzul jalalah sebagai mubtada. La harfu nafin yahdi fil mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir huwa al-qawma maf'ulun bi al-fasiqin na'ab dari al-qawma. Qul ya ayyuhar rasulu lil mu'minina in faddaltumul aba'a wal abna'a wal ikhwana wazawjati Ustaz. Wal qorobati wal amwali allati jam'atumuha wat tijarata allati takhafuna adam. Ini kan matupnya semuanya ke atas ya. Oh iya benar, wat tijarata ya. Ya terus. Wat tijarata allati takhafuna adama rawajiha wal buyuta al farihata allati aqamtum fiha. In faddaltum dhalika ala hubbillahi wa rasulihi wal jihadi fi sabilihi fantadhiru 'iqaballahi wa nakalahu bikum wallahu la yuwaffiqul kharijina 'an ta'atihi. Katakanlah wahai Rasul kepada kaum mukminin, sesungguhnya bila kalian... Nah, ini bukan semuanya, jika. Oh, jika ya. Jika kalian lebih mengutamakan ayah-ayah dan anak-anak dan saudara-saudara dan istri-istri dan kerabat-kerabat dan harta yang kalian kumpulkan dan perniagaan yang kalian khawatirkan tidak laku, Ustaz. Iya, tidak laku, tidak untung itu. Dan rumah yang nyaman yang kalian tinggal di dalamnya, jika kalian mengutamakan itu daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka kalian tunggulah siksa Allah dan sanksinya bagi kalian. Dan Allah tidak memberi taufik kepada orang yang keluar dari ketaatan kepadanya. Naam, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Katakanlah jika ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian atau pasangan-pasangan kalian dan keluarga-keluarga kalian dan harta yang kalian kumpulkan dan perniagaan yang kalian takut kerugiannya dan tempat tinggal yang kalian cintai lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan juga berjihad jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan perintahnya, maksudnya sampai Allah menurunkan adab untuk kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidaklah memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita, jangan sampai kita lebih mencintai orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, pasangan kita, keluarga kita, harta kita, usaha kita dibandingkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk menjadi kaya, ya, nggak ada. Bahkan ya seorang muslim itu diperintahkan untuk menjaga izzah dirinya agar tidak meminta-minta kepada kaum muslimin yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim dianjurkan untuk melakukan perniagaan, untuk berusaha agar dirinya punya izzah, punya kehormatan di hadapan manusia. Namun yang terlarang adalah ketika harta, keluarga, anak, ya, teman yang dimiliki malah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan kadang-kadang ya saudara, anak, ya, itu malah mengajaknya menuju berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak diperkenankan dalam Islam. Kalau sebatas ya berusaha, ya berbisnis, berniaga, memiliki rumah yang bagus, memiliki kendaraan yang bagus, ini tidak ada salahnya. Tapi alangkah indahnya apabila hal-hal yang kita miliki di dunia ini merupakan kendaraan atau wasilah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya seorang muslim menyikapi harta ya seperti itu. Dia menjadikan apa yang dia miliki sebagai perantara atau wasilah atau jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya malah sebaliknya. Kadang-kadang ada orang yang saking sibuknya mencari dunia, saking sibuknya mencari harta, dia lupa sama kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, ya. Sholatnya telat-telat atau bahkan wala'iyadzubillah meninggalkannya, dia lupa zikir, dia boro-boro mau ibadah, ya, hari-harinya diisi hanya dengan dunia, dunia, dan dunia. Ini yang tercela. Makanya di penutup ayat ini dikatakan wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan di tafsir dikatakan bahwa ya, yang namanya orang fasik adalah al-kharij an ta'atillah. Di orang fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia sering berbuat maksiat. Harta yang dia miliki dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini merupakan hal yang tercela. Nah, baca Abu Fatimah. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. Itu mau waso apa mau mokop? Mau, nggak kuat lah. Bisa napas dulu. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبت kum kasratukum falam tughni ankum shay'aw wa daqat 'alaykumul ardu bima ruh falam tughni ankum shay'aw wa daqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudabirin. Dan maka sungguh Allah telah menolong kalian pada banyak negeri. Banyak negeri mawatin. Dari banyak negeri pada hari perang Hunain, ketika membuat kalian takjub banyaknya jumlah kalian, maka tidak bermanfaat jumlah kalian sedikit pun, dan terasa sempit atas kalian bumi dengan apa yang rohubat luas, ya. Iya, padahal dia luas. Padahal dia luas. Kemudian kalian berpaling lari ke belakang. Nah. Alamu lamu taukid saja. Boleh atau lam ibtidai enggak boleh? Lam ibtidai. Qadah harfu ini apa harfu tahqiq Iya, Sen. Iya. Nasara fi'lun madhin kumu maf'ulun bih Allahu lazul jalalah sebagai fa'il fi mawatina jar wa majrur kasiratin na'at alwaw harfu adfin yauma zaraf hunainin mudhafun ilaih id harfu syartin a'jabat kum fi'lun madhin kum sebagai fa'ilnya kasratukum sebagai ini Zat kasratu fa'ilnya fa'ilnya ya fa'ilnya kum mudhafun ilaih fa alfa'u harfu jawab sabda ah iya ya lam harfu jasmin tughni fi'lun mudhari'un majzum bilam ankum jar wa majrur syai'an sebagai maf'ulun bih sebagai apa qad wadaqat fi'lun madin fi'lun madin ya yeah. Alai fa'ilnya ini ardu di belakang ya. Di depan saya. Ya. Alaikum jar wa majrur al ardu sebagai fa'il wa taqat bima jar wa majrur rahubat sebagai fi'il madin summa harfu atfin walaitum fi'lun madin tum sebagai fa'ilnya mudabirina sebagai khabarnya saya. Mudabirin hal. Oh hal ya. Lari ke belakang. Nah. Laqad anzalallahu nasrahu alaikum fi mawaqi'a katsiratin indama akhadtum bil asbabi wa tawakkaltum 'alallahi wa yaw ghazwatin hinainin hunainin wa yauma ghazwatin hunainin qultum lan nughlaba al yauma min qillatin faghorratkum kasratu falam tanfa'kum wa zahara alaikumul aduwu falam tajidu malja'an fil ardi wasi'ati fafarartum min munhazimin dan sungguh Allah telah menurunkan bantuannya atas kalian di banyak medan perang yang banyak ketika kalian mengambil sebab dan bertawakal atas Allah pada hari perang Hunain. Kalian berkata tidak akan mengalahkan saya pada hari ya, kita tidak akan dikalahkan pada hari ini karena sedikitnya, karena kita kebanyakan waktu itu. Karena jumlah yang banyak. Maka jumlah kalian yang banyak tidak bermanfaat bagi kalian. Dan tanpa atas kalian, musuh kalian. Dan tidak kalian dapatkan amal jaan tempat. Tempat berlindung. Tempat berlindung di bumi. Yang luas dan kalian berlari ke belakang saya. Maaf. Munhazimin itu dalam keadaan kalah. Oh, dalam kalah. Hazin itu. Ya, nama barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Sungguh Allah telah menolong kalian di banyak negeri, di banyak peperangan, dan juga pada peperangan Hunain, ketika kalian merasa takjub dengan banyaknya jumlah kalian. Perang Hunain ini kejadiannya setelah Fathu Makkah ya. Jadi kaum muslimin ketika itu baru saja berhasil menaklukkan kota Makkah, sehingga jumlah mereka untuk pertama kalinya mengungguli jumlah musuhnya. Sebelum-sebelumnya dalam peperangan apapun, jumlah kaum muslimin selalu lebih sedikit ya. Seperti dalam perang Badar yaitu sekitar 300 lawan 1000. Kemudian dalam perang Uhud ya itu awalnya 1000 mundur 300 sisa 700 lawan 3000. Kemudian dalam perang Khandaq itu mereka diserbu oleh 10.000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Selalu dalam keadaan kalah jumlah, tapi meskipun mereka dalam keadaan kalah jumlah, mereka diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Mayoritasnya mereka menang, kalaupun kalah enggak parah-parah banget gitu, enggak sampai hancur. Sebagaimana dalam perang Uhud memang kaum muslimin parah. Tapi enggak sampai binasa, enggak sampai hancur. Karena Allah menolong mereka. Namun pada perang Hunain, ini adalah kejadian di mana untuk pertama kalinya jumlah kaum muslimin melebihi orang kafir. Namun justru ya, banyaknya jumlah ternyata membuat kaum muslimin tertipu ya. Fagharatkumul kasratu falam tanfa'kum. Maka banyaknya jumlah kalian menipu kalian, sehingga banyaknya jumlah tidak bermanfaat bagi kalian. Tidak ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Maka tidak ada manfaatnya banyak jumlah kalian sedikit pun. Wadaqat 'alaikumul ardh, dan bumi terasa sempit padahal ia luas. Summa walaitum mudbirin. Kemudian kalian berpaling ya, mudbirin, mundur ke belakang. Kita lihat bagaimana banyaknya jumlah ternyata bukan jaminan. Justru kejadian Hunain ini menyadarkan bahwa bukan masalah jumlah yang memenangkan peperangan, tapi bagaimana keimanan dan tawakal kaum muslimin ketika berperang melawan musuh-musuhnya. Ya. Makanya dalam surah Al-Baqarah dikatakan ya, kami fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan bangga dengan banyaknya jumlah, tapi banggalah dengan apa? Kualitas. Yang terpenting adalah kualitasnya bukan kuantitasnya. Nah, ya, kita lanjutkan. Baca buku Kurniati. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Ayat 26. Kemudian Allah mengirim ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah mengirimkan juga tentara-tentara yang kalian tidak dapat melihatnya. Dan Allah mengazab orang-orang yang kafir. Dan yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang kafir. Tsumma harfu atfin anzala fil madi, Allah lafzu jalala sebagai fa'il, sakinata maf'ulun bi, alha'u mudhafun ilaih. Ala rasuli jar wa majrur, alha'u mudhafun ilaih. Alwaw harfu atfin alal mu'minina jar wa majrur. Alwaw harfu atfin anzala fil madi, fa'ilnya domir mustatir huwa, ya'udu ala Allah, junudan maf'ulun bih, lam harfu nafin wa jazmin tarauha fil madi fil mudhari majzum bilam ya bilam al waw fa'il al waw fa'ilnya al ha maf'ulun bi wa adz al waw harfu atfin adzaba fil madi fa'ilnya dhamir mustatir huwa yaudu 'ala Allah alladzina isim mausul sebagai maf'ulun bi kafaru fil madi dengan al waw sebagai fa'il. Al-wawu harfu atfin dalika isim isyar sebagai mubtada jaza'u khobar al-kafirina mudofun ilaihi. Al-Ustaz 26. Tuma anzalallahu tuma'ninata ala rasulihi wa ala mu'minina fasabatu wa amaddahum bijunudi minal malaikati lam yarauha bijunudin minal malaikati lam yarauha fanasarahum ala aduwihim wa adzabal ladzina kafaru wa tilka uqubatullahi lis-saddina. Oh iya deh, lis-sadina an dinihi al-mukadzibina li rasulihi. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulullah, kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman, sehingga mereka kokoh atau kuat ya. Dan Allah melengkapi dengan tentara-tentara berupa para malaikat yang mereka tidak dapat dilihat dan Allah menolong mereka atas musuh-musuh mereka dan Allah mengazab orang-orang kafir. Yang demikian itu adalah hukuman dari Allah kepada orang-orang yang memusuhi agama Allah dan orang-orang yang berdusta kepada Rasul-Nya. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Kemudian Allah menurunkan ketenangan darinya atas Rasulnya dan juga atas orang-orang beriman, dan Allah menurunkan tentara-tentara yang kalian tidak bisa melihatnya. Dan Allah mengadab orang-orang yang kafir, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang kafir. Jadi setelah Allah menyadarkan kaum muslimin bahwa banyaknya jumlah bukanlah patokan, namun Allah senantiasa membantu kaum muslimin. Jadi setelah mereka menyadari bahwa mereka telah tertipu dengan banyaknya jumlah mereka, nah setelah Allah selamatkan mereka dengan Allah turunkan tentara yang tidak bisa mereka lihat, yang membantu mereka melawan orang-orang kafir pada perang Hunain. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya kaum muslimin kalah dalam perang Hunain ya, tapi kita mengatakan bahwa disebabkan mereka tertipu dengan banyak jumlah mereka, mereka akhirnya meremehkan lawan mereka. Dan di awal fase peperangan ya, kita bisa menyaksikan bagaimana kaum muslimin awalnya susah payah ya. Bahkan dipukul mundur oleh barisan musuh. Namun setelah itu Allah menangkan mereka. Nah, baca Pak Edi ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma yatubullahu mim ba'di dzalika 'ala may yasha. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian Allah menerima taubat dari setelah itu dari orang-orang yang dia kehendaki, dan Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Tuma harfujar yatubu fi'il mudore Allahu lastu jalala sebagai fa'il mim ba'di jar majrur zalika isim isyara ala mayasa ala ala majar majrur yasha'u fi'il mudhari fa'ilnya kembali ke mustadir Allah. Wawu huruf ataf Allahu mubtada, raftu jalalah sebagai mubtada, ghafurun khobar rahimun na'at. Wa man raja'a an kufrihi ba'da dhalika wa dakhalal islama fa inna allaha yakbalu taubata mayyasa'u minhum wa yaghfiru dhunubahu wallahu ghafurur rahim. Dan siapa yang kembali dari kekafirannya setelah itu dan masuk Islam, maka sesungguhnya Allah itu menerima taubat siapa yang dia kehendaki dari mereka, dan Allah memberi ampun pada dosa mereka, di dosanya, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Kemudian Allah menerima taubat setelah kejadian tersebut, على من يشاء, kepada siapa saja yang ia kehendaki, dan Allah Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. Jadi siapa saja yang kembali dari kekufuran, ya setelah kejadian tersebut, ya sebelum kejadian Fathu Makkah, ini kan banyak orang-orang kafir Quraisy yang memerangi kaum muslimin. Namun siapa saja yang masuk Islam setelah kejadian tersebut, maka Allah akan menerima taubat siapa saja yang Allah kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala ghafurun rahimun, Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. Nah, ya, baca Bu Dayalis ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidil harama ba'da 'amihim hadza. Wa in khiftum 'aylatan fasawfa yu'nikumullahu min fadlihi in syaa. Innallaha 'alimun hakim. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Jika kalian takut menjadi miskin, maka Allah akan menjadikan kalian kaya dengan fadli, dengan karunia-Nya. Terhadap siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ya harfu nida, ayu munada, ha harfu tambih, allazina badal, amanu fi'il madi waw fa'il, innama adatu hasrin, almusyrikuna mubtada, najasun khobar, alfa'u harfu atfin, la harfu nahin. Ya qrabu fi'il mudari majzumun bila nahiyah, al-masjida maf'ulun bi, al-haroma na'at, ba'da zorof, ami mudafun ilaihi, him mudafun ilaihi. Hadha, boleh apa ya Ustaz hadha ini? Ba'da amihim hadha, apa namanya? Bagi apa ya? Badal ya? Ingat sih? Setelah tahun yang ini, atau na'at ya? Allah harfu atfin, in harfu syartin, hiftum fi'il madi tum fa'il, a'ilatan maf'ulundi, alfa'u harfu jawab, sawfa zorof, yukni fi'il mudhari, Ustaz ya. Fi'il mudhari kum maf'ulun bi Allahu fa'il. Min fadli jar wa majrur alha'u mudhafun ilaihi. In harfu syartin sya'a fi'il madi. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allaha isim inna alimun khobar inna hakimun khobar inna ya. Khobar kedua. Ya, khobar kedua. 28. Ya ma'syarul mu'minina innamal musyrikuna rijsun wa khobatun. Wala tumakkinuhum minal iktirabi minal harami ba'da hadzal amun tasi'un ba'da hadzal amit tasi'i ba'da hadzal amit tasi'i minal hijrati wa in hiftum fakhran lin qita'i tijaratuhum tijaratihim lah kan udah beda lagi tijaratihim ankum fa innallaha sayu'awwidukum anha wa yakfikum min fadlihi insya'a innallaha alimum bihalikum hakimun fi tadbiri su'unikum. Wahai kaum muslimin, kaum mukmin, sesungguhnya orang musyrik itu najis dan keji. Maka janganlah mengamankan mereka, kan? Menempatkan mereka. Apa sah? Menempatkan. Oh, menempatkan. Dan janganlah menempatkan mereka untuk mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ke-9 Hijriah. Jika kalian takut miskin karena tersendatnya pedagang mereka dari kalian, sesungguhnya Allah akan mengganti kerugian kalian terhadap yang demikian itu dan mencukupkan kalian berupa karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui keadaan kalian, bijaksana pada pengaturan dan urusan kalian. Ustaz. Maafan, lupa nyalain. Nah, barakallahu fik wa jazakillahu khaira. Wafika barakallahu wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada wa in khiftum 'aylatan fasawfa yughniikumullahu min fadlihi in syaa. Inna allaha alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, yaitu tahun 9 Hijriah. Tahun 9 setelah hijrah. Jadi setelah tahun itu sampai saat ini, gak boleh orang-orang kafir memasuki dua kota suci, yaitu kota Mekah dan Madinah. Antum yang umroh ketika memasuki kota Mekah atau Madinah itu di gerbang kotanya di apa namanya di, ada rambu jalan intinya non muslim nggak boleh masuk ya, dan ini kebijakan yang sampai sekarang dipertahankan ya semenjak turunnya ayat ini. Maka setelah itu tidak boleh lagi ada orang kafir yang tinggal di kota Mekah atau kota Madinah. Wa in khiftum 'aylah, dan jika kalian takut menjadi fakir, kan otomatis dengan keluarnya orang-orang kafir dari Mekah dan juga Madinah, maka jumlah orangnya makin sedikit. Tentu peluang untuk berniaga dengan mereka jadi terputus. Tapi Allah mengatakan enggak usah khawatir ya. Fasafa yughnikumullahu min fadlih. Allah akan mencukupkan kalian dari karunia-Nya. Insya'a. Jika Allah menghendakinya. Innallaha alimun hakim. Sungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Nah. Umumnya apa saja? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma haram wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan pada hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama yang mereka adalah orang-orang yang telah diberikan kitab sehingga mereka memberikan jizah dari tanggungnya. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang kecil, ya, kerdil. Orang yang kecil atau orang yang kecil. Kerdil aja, kerdil, kerdil. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang kerdil. Qatilu fi'il amr alwawu fa'il alladina isim mausul sebagai maf'ul bih ala harfun nafiin yu'minuna fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il billahi jar majrur alwawu harf atfin la harfun nafiin bil yaumi jar majrur al akhiri na'at alwawu harfu atfin la harfun nafiin yuharrimuna fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il isim mausul sebagai maf'ul bih harrama il madhi Allahu lahu jalalah sebagai fa'il alwawu harfu atfin rasulu ma'tuf alha'u mudhafun ilaih alwawu harfu atfin la harfu nafyin yadinuna fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il dina maf'ul bih al-haqqi mudhafun ilaih minal ladzina jar majrur utu fi'il madhi mabni lil masir, ya Ustaz. Naam. Al-wawu naibul fa'il al-kitaba maf'ul bih hatta harfu nasbin, Ustaz. Apa ini? Harfu nasbin, ya Ustaz. Hatta itu harfu nasbin, betul. Yu'tu fi'il mudhari mansubun bihatta al-wawu sebagai fa'il al-jizyata maf'ul bih an-yadin jar majrur al-wawu wawu hal hum isim dhamir munfasil sebagai mubtada saghiruna khabar ayuhal muslimuna qatilul kuffar alladziina la yu'minuuna billahi wa la yu'minuuna bil ba'tsi wal jazaa'i wa la yu'minuuna bil ba'tsi wal jazaa'i wa la yajtanibuna ma nahaa Allahu anhu wa rasuluhu wa la yaltazimuna ahkama syari'atil islami minal yahudi wan nasara hatta yadfa'ul jizyatal lati tafarradunaha alaihim biaidihim khodi'ina adila'i. Itu Ustaz. Khodi'ina adila'a. Khodi'ina adila'a. Wahai kaum muslimin, perangilah orang kafir yang tidak beriman pada Allah dan tidak beriman kepada hari kebangkitan dan hari pembalasan, dan mereka tidak menjauhi apa yang Allah dan Rasul-Nya larang, dan mereka tidak apa Ustaz? Ya, dan mereka beristiqomah senantiasa. Tidak beriltizam, tidak berkomitmen. Dan mereka tidak berkomitmen terhadap hukum-hukum syariah Islam. Mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga mereka membayar jizyah yang kalian tetapkan kepada mereka bi'aidihim dari tangan-tangan mereka. Khadi'ina dalam keadaan tunduk terhina. Dalam keadaan tunduk dan terhina. Dengan Ustaz. Ya, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Lafik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ, sampai mereka memberikan jizyah dari tangan mereka sendiri. Wahum saghirun, sementara mereka dalam keadaan terhina. Nah, ini adalah perintah untuk memerangi orang-orang ya ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mau mengharamkan apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, tidak pula beragama dengan agama yang benar. Hatta yu'tul jizyah, sampai mereka memberikan jizyah. Nah, dari ayat ini kita memahami bahwa kalau ada orang kafir, kita perangi, ya, kemudian mereka lebih memilih untuk membayar jizyah, maka yang seperti ini tidak boleh diperangi. Ya, karena kalimat hatta itu kan syaratnya, kan? Perangi mereka sampai mereka memberikan jizyah. Kalau mereka sudah memberikan jizyah, ya sudah, jangan diperangi. Seperti yang sering kita bahas, bahwasanya kafir itu terbagi-bagi, ya. Tidak semua kafir itu boleh diperangi. Ya. Orang kafir itu ada kafir harbi, nah ini orang kafir yang suka memerangi kaum muslimin, suka mengganggu, mencela, menghina kaum muslimin, yang seperti ini boleh diperangi. Ini namanya kafir harbi. Yang kedua adalah kafir dhimmi, ya. Kafir yang masuk dalam tanggungan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka membayar jizyah. Mereka membayar pajak atau upeti kepada kaum muslimin setiap tahunnya. Nah, orang kafir yang seperti ini wajib dilindungi kehormatannya dan darahnya. Jadi nggak boleh diperangi. Bahkan wajib dibantu kalau mereka diperang oleh musuh mereka. Karena mereka telah membayar jizyah kepada kaum muslimin. Ini kafir yang kedua. Kemudian ada kafir mu'ahad namanya. Itu orang kafir yang tidak membayar jizyah, tapi melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Perjanjian damai ini banyak faktornya. Ya. Di antaranya yang paling sering adalah kalau misalnya kaum muslimin melihat kekuatannya sama imbang nih. Kalau berperang, ini akan menimbulkan kerugian yang sangat besar dari kedua belah pihak, maka lebih baik berdamai. Makanya seperti ini sama, nggak boleh diperangi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perang itu bukan tujuan utama dalam Islam. Ya, buktinya banyak langkah-langkahnya. Pertama, kaum muslimin membagi dulu mana yang boleh diperangi, mana yang tidak. Itu pun setelah boleh diperangi, itu ada tahapan yang nggak langsung perang. Ditawarkan dulu, mau masuk Islam atau nggak. Ya, kalau masuk Islam, nggak jadi perang. Yang kedua, kalau dia nggak mau masuk Islam, mau bayar jizyah atau nggak? Ya, kalau setelah itu nggak mau juga, baru diperangi. Jadi ada tahapannya. Ini menunjukkan bahwa perang bukanlah tujuan, itu hanyalah sarana. Tujuan utamanya adalah, ya'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Ini tujuan pertama dari jihad, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah waktu ya. Baca Umi, tidak? Nah, Ustaz. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa qalatil yahudu usayirun Awan wa qalatil yahudu usairun ibnu wahi wa qalatin nasarul masih ibnu wah dalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl fatalahum wah anna yufakun. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata bahwa Nabi Isa putra Allah. Itulah perkataan mereka dari yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang yang kafir terdahulu, maka Allah membunuh mereka, ya Ustaz. Iya. Akan memerangi mereka. Akan memerangi mereka. Bagaimana Anna, bagaimana mereka dipalingkan? Naam. Al-wawu harfu atfin, kolat, fi'lun madin, yahudu, fa'ilnya, uzairu, mubtada ya Ustaz ya? Uzairu, ini kalau kayak gini berarti kan ini ya, kutipan ucapannya. Ya benar, ini mubtada. Ntar itunya khobarnya. Ya. Uzairu mubtada ibnu khobar awahi latfu jelalah sebagai mudofun ilai. Alwau harfu atfin kolat fi'lun madin an-nasoro fa'ilnya al-masihu mubtada ibnu khobar awahi latfu jelalah sebagai mudofun ilai. Delika isim isaro sebagai mubtada qawlu khobar hum mudofun ilai. Biafwahi jarwa majrun him mudofun ilai. Yudohi'una fi'lun mudori'un. Qawla alwaw afwan alwaw sebagai fa'ilnya. Qawla maf'ulun bi. Alladhi isim isaro sebagai mubtada. Ya mubtada kafaru fi'lun madin alwawu sebagai fa'ilnya min qoblu jar wa majrur. Qatala fi'lun madin hum maf'ulun bi awahu latfu jalalah sebagai fa'ilnya. Anna ini isim istifham Ustaz. Iya, isim istifham dia. Isim istifham. Yuk fakuna fi'lun mudori'un alwawu sebagai fa'ilnya. Kemudian tafsirnya. Laqad asrokal yahudu billahi indama za'amu anna uzairon ibnullahi. Wa asarokan nasoro billahi indama. Wa asrokan nasoro billahi indama idda'u annal masihabnu wahi. Wahadal qawlu ihtalakuha min inda ihtalakuhu min anfusihim. Ihtalakuhu min inda anfusihim. Oh, min inda sih? Min indi lah. Oh, afwan, iya Ustaz. Min indi anfusihim. Wahum bidalika yushahiduna qawlal musyrikina min qoblihim. Qatalawahul musyrikina jami'an kaifa ya'diluna anil haqqi ila batili. Sungguh orang-orang Yahudi telah menyekutukan Allah manakala mereka mengklaim Uzair sebagai anak Allah. Dan orang-orang Nasrani menyekutukan Allah tatkala mereka mengklaim Nabi Isa sebagai anak Allah. Dan dengan perkataan itu mereka mengadang-adakan dari sisi mereka sendiri. Dan mereka dengan itu menyerupai perkataan orang-orang musyrik sebelumnya. Allah memerangi orang-orang musyrik semuanya. Bagaimana mereka berpaling gitu Ustaz. Bagaimana bagaimana mereka berpaling dari kebenaran kepada kebatilan? Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafika barakallahu wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Para orang Yahudi berkata, Uzair adalah anaknya Allah. Wal'iyadu billah. Subhanallah ya'amma yasifun. Wa qalatin Nasara, dan berkata orang Nasrani, bahwasanya Nabi Isa, ya Al-Masih, Ibnullah, anak Allah. Subhanallah ya'amma yasifun. Dzalika qawluhum bi'afwahihim. Itu hanyalah ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka, tidak ada buktinya, tidak ada dasarnya. Yudahi'una qalal ladina kafaru min qabl. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir sebelum mereka, yang mereka bermudah-mudahan dalam mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, yang mereka mensifati malaikat sebagai anak perempuan Allah. Wal'iyadu billah. Sudahlah Allah disifati dengan anak, ditambah anak perempuan. Padahal mereka sendiri nggak mau punya anak perempuan. Ini kan bentuk penghinaan yang luar biasa. Qatalahumullah, Allah memerangi mereka, Allah melaknat mereka. Anna yufakun, ya, bagaimana mereka bisa berpaling dari kebenaran? Jadi ya, kadang-kadang kita heran ya, bagaimana orang Yahudi dan Nasrani itu bisa meyakini sesuatu tanpa ada dasarnya sama sekali. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Walayadu billah. Padahal dalam Islam jelas sekali, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Ya, ini sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu berdiri sendiri, ya, Maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh kepada makhluknya, maka tidak mungkin Allah memiliki istri, Allah memiliki anak, tidak. Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Bahkan kita lah para makhluk yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, demikian untuk materi pada pagi hari ini. Kita lihat pertanyaan yang masuk kalau ada. Kurniati, ayat 25 tadi it disebut harfu syatin, itu bukannya dzorob zamannya, kalau harfu syatin itu ida. Iya betul, tadi kalau disebutnya harfu syatin keliru ya, itu apa namanya dzorob ya, ketika kan, ingatlah ketika. Iya, syukuran koreksinya Bu Kurniati. Kemudian lagi pada diskusi ahaba ya, ahaba memang ini ya, dia tuh isim tafdil, memang dia mirip kayak fi'il madi. Ada emang fi'il madi kan ahabba yuhibbu gitu ya. Tapi kan di sini ahabbanya bukan fi'il madi, dia tuh isim tafdil yang maknanya lebih atau paling. Ya. Kita semua udah belajar kan isim tafdil ya. Wazannya af'alu. Jadi ahabba di situ memang sebagai khobarnya kana. Jadi ayat berapa sih? Ini ya. Kul in kana abaukum abnaukum ahabba ilaikum. Jadi ahabba ini bukan fi'il madi. Karena kan ini siyaqul kalam, konteks kalimatnya lagi ngomongin kalau bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian lebih kalian cintai daripada Allah, berarti ini ahabbanya. Justru kalau kita bilang ini fi'il madi enggak nyambung artinya, iya enggak? Kalau ya, ini fi'il madi artinya di mana? Jadi enggak nyambung pokoknya, jika bapak kalian, anak kalian, saudara kalian ia mencintai ahabba, ia mencintai kalian, ianya siapa? Nggak nyambung kan, karena kan kalau ahabba failnya huwa, jadi kalau kita bilang ini fi'il madi malah nggak nyambung. Makanya ya, penting dalam membaca teks bahasa Arab tuh memahami siyaqul kalamnya, konteks kalimatnya lagi ngomongin apa gitu. Nah ustadz itu karena fi'il mudhaf berakhiran fathah ya, isim tafdhil kan af'alu ya, itu kan berakhiran ya, fathah, apa karena mudhaf? Iya betul, jadi karena wazannya fi'il mudhaf jadi kayak gitu. Karena kan enggak mungkin jadi ahbabu asalnya. Asalnya sih ahbabu asalnya jadi ahabba. Ya, syukur. Gitu. Nah. Pak Junaidi izin bertanya, ayat 29 ini secara tekstual sepertinya intoleran. Padahal dalam beberapa ayat yang lain Allah memberikan kebebasan dan tidak ada masalah kepada siapapun dalam beragama. Sepertinya ayat ini kontradiksi dengan ayat yang lain, mohon penjelasan lebih lanjut. Syukran. Oh, ayat 29 tadi yang ini. Yang untuk memerangi. Nah. Ya, satu hal yang harus kita pahami bahwa tidak mungkin ada ayat Al-Quran yang bertentangan satu sama lain. Kalaupun ada yang dalam tanda kutip terlihat bertentangan, itu kitanya aja yang belum bisa memahaminya secara komprehensif ya. Karena kan dalam memahami tafsir Al-Quran, kita harus menghubungkannya dengan ayat yang lain. Makanya para ulama itu ketika melakukan tafsir, biasanya mereka mencoba, langkah pertama adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Setelah itu kalau misalnya nggak ada ayat yang menafsirkan, baru Al-Quran dengan hadis. Kemudian Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Jadi kayak gitu urutannya. Jadi ini nggak kontradiktif dengan ayat yang mengatakan misalnya lakum dinukum waliyadin gitu ya. Atau la ikraha fiddin. Karena konteksnya berbeda antara berperang dengan memaksa orang beragama. Pun ketika kita misalnya memerangi orang kafir, kita kan nggak maksa mereka untuk masuk Islam. Ketika kita berperang misalnya melawan orang Yahudi, itu kan ada tahapannya ya. Kalau kita lihat semua peperangan dalam Islam, mau dia perang Badar, perang Uhud, ya, kemudian perang-perang dikon oleh para sahabat, bagaimana Khalid misalnya ketika dia menaklukkan Persia, kemudian berperang melawan Romawi, itu selalu di awalnya ditawarkan untuk masuk Islam. Tapi itu bukan paksaan. Ya kalau memang gak mau, ya udah. Karena ada pilihan yang kedua. Justru dengan kita membaca hatta yu'tul jizyah di ayat yang sama, kita bisa mengetahui, oh ternyata gak ada paksaan buat meluk Islam. Toh kalaupun misalnya mereka gak mau meluk Islam, tapi mereka mau membayar jizyah, mereka akan dibiarkan beragama sesuai dengan keyakinan mereka. Sebagaimana Umar bin Khattab ya, ketika datang untuk diserahkan. Waktu itu kan kaum muslimin mampu menaklukkan Al-Quds tanpa peperangan ya, karena udah takut duluan para pendeta yang ada di sana. Kata Umar bin Khattab ketika menaklukkan Al-Quds, ya dibiarkan gerejanya. Jadi gerejanya dibiarkan ada, dan mereka tetap beribadah sesuai dengan keyakinannya. Justru di ayat yang sama, kita melihat bahwa kalimat hatta yutul jizyah ini kan menunjukkan bahwa oh ternyata enggak harus beriman. Ya. Misalnya mereka tetap mau dalam keyakinannya, maka yang penting mereka membayar jizyah. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa harus bayar jizyah? Karena dalam Islam, kalau seseorang sudah masuk tanggungannya kaum muslimin, yang namanya kafir zimmi, maka kaum muslimin wajib membela mereka. Bahkan kalau mereka diperangi oleh musuh mereka, sekalipun musuhnya misalnya orang kafir yang lain misalnya, itu tetap wajib dibantu oleh kaum muslimin. Jadi justru jangan kita ngelihat ke ayat yang lain. Di ayat yang sama aja udah ketahuan. Justru dengan adanya jizyah ini menunjukkan bahwa mereka nggak dipaksa untuk beragama Islam. Mereka boleh memeluk agama mereka, yang penting mereka membayar jizyah seperti itu. Mungkin itu yang aneh pahami ya Pak Junaidi. Nah, oh ini Bu Kunati bilang harbi dari kata harbun, perang ya, betul. Bukan jizmi Bu, tapi zimmi. Dari kata dimmah. Dari kata dimmah. Dimmah itu kan artinya apa? Tanggungan ya. Dimmah tun pakai dal. Dimmah. Jadi dari kata dimma yaitu tanggungan. Kenapa disebut kafir dimmi? Karena mereka menjadi tanggungan kaum muslimin. Ketika mereka telah membayar jizyah, maka mereka ditanggung keselamatannya, keamanannya oleh kaum muslimin. Makanya mereka namanya kafir dimmi. Dan memang kalau kita lihat, sebenarnya dimmi ini kan kebiasaannya orang Arab ya. Orang Arab itu kadang-kadang mereka ketika bersekutu dengan kabilah yang lain, mereka katakan bahwasanya dia adalah ahli dimma. Ya. Orang yang berada dalam perlindungannya. Dan siapa saja yang berada dalam perlindungan kaum muslimin, maka nggak boleh diganggu oleh kaum muslim yang lain. Nah, baik ya. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.